إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اقرأوا sambil menunggu kedatangan yang lain. Ada pertanyaan, bolehkah mengatakan menurut pandangan syariat? Perkataan semisal ini, menurut bagaimana menurut pandangan syariat atau bagaimana pendapat Islam, ya, atau yang semisalnya, ini pertanyaan yang salah, ya, pertanyaan yang salah, karena syariat atau agama Islam ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi bukan hasil ijtihad. Ya, bukan pula ya mujtahid yang ditanya tentang bagaimana pendapatnya. Jadi Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertanyaan semestinya atau ungkapan yang semestinya, bagaimana hukum, ya, hukum Islam, ya, atau hukum syar'inya tentang permasalahan ini atau permasalahan itu. Semisal ini, ya, sering diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika datang pertanyaan-pertanyaan yang semisal ini, bagaimana ma ra'yul Islam, ya, beliau mengingatkan sebelum menjawab, mengingatkan bahwa ini adalah pertanyaan yang salah. Islam bukan mujtahid sehingga ditanya tentang bagaimana pendapatnya, tidak. Tapi mestinya bagaimana hukum, ya, Islam tentang permasalahan ini atau permasalahan itu. Ya. Baik. Jadi terkadang dari sebuah pertanyaan, dari sisi pertanyaannya saja ada yang butuh untuk dibenahi terlebih dahulu. Termasuk di dalam perkara kait dengan pertanyaan ini, yakni munculnya pertanyaan yang sifatnya iftiradi. Iftiradi artinya umpama, ya. Sesuatu yang itu belum terjadi atau mungkin andai pun terjadi kemungkinannya jauh. Ya. Maka hal yang semisal ini bukan termasuk perkara yang ada sisi tuntutan hajat kebutuhan untuk ditanyakan. Dan cenderungnya hal-hal yang Semisal ini munculnya dari orang-orang yang takalluf, yang memberat-beratkan diri. Contoh misalnya, kalau seorang ke bulan, kalau sholat dia kiblatnya menghadap kemana? Ya seperti itu. Ini pertanyaan yang sifatnya ya kemungkinannya juga ya kecil, yang dia bukan astronot, ya seperti itu. Tapi kita melanjutkan pada pertemuan sebelum ini, kita sudah masuk hadis yang keempat, hadis Ibn Abbas, di mana Nabi SAW telah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan untuk sujud ya di atas 7 anggota sujud. Alal jabhati wa syara biyadihi ila anf. Beliau menyatakan yang pertama di atas kening atau dahi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung. Menunjukkan dari sini bahwa dahi atau kening dan hidung ini satu anggota sujud. Kemudian wal yadain, kedua telapak tangan. Kemudian war rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung dari kedua telapak kaki. Ini 7 anggota sujud. Kemudian terkait dengan bagaimana sifat sujud Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salatnya yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Malik ibn al-Khuwairith, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka telah meriwayatkan apa yang mereka saksikan atau mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan tata cara salat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya telah meriwayatkan hadis ini dan beliau mensahihkannya. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, kana sallallahu alaihi wasallam yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard. Adalah yani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh sahabat Abu Humaid kebiasaan beliau di dalam salatnya, beliau yumakkin yani menempelkan anfahu wa jabhatahu minal ard, hidung beliau dan kening beliau, minal ard yani ke tempat salat beliau. Ya, sebagaimana diketahui bahwa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu lantainya ya berupa pasir. Tayib. Tidak sebagaimana keadaan Masjid Nabawi ya, di masa kita ini. Jadi di sini Abu Humaid As-Sa'idi menggambarkan bahwa ketika Nabi menyebutkan tentang salah satu dari 7 anggota sujud ada al-jabhah, dan beliau mengisyaratkan ya ke hidung beliau, bahwa ini menunjukkan satu anggota sujud. Nah, dari kaifiyah atau tata cara atau praktik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di dalam salatnya, beliau menempelkan 2 anggota tubuh ini, yakni kening dan hidung beliau di tempat salat. Ayo menunjukkan ya dua dari anggota tubuh ini adalah satu anggota sujud. Kemudian pada hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Al-Imam Ad-Daruqutni Al-Baihaqi Al-Hakim dan At-Tabrani, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man lam yulziq anfahu ma'a jabhatihi bil ardi idza sajada lam tujzi salatuhu. Dalam hadis Ibnu Abbas ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man lam yulziq anfahu ma jabhatihi bil ard idza sajada, siapa yang tidak menempelkan hidung dan keningnya ke tempat salat, ini ke tempat salatnya ketika dia sujud, lam tujzi salatuhu, maka tidak sah, ya, tujzi ini sah, tidak sah salatnya. Baik, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pada kondisi seorang sedang sujud di dalam salatnya, hidung, ya, itu harus menempel sebagaimana menempelnya kening atau dahi. Tapi ini terkait dengan anggota sujud, yakni kening dan hidung. Kemudian terkait dengan kedua telapak tangan dan tangan secara umum. Terkait dengan posisi tangan, pada kelanjutan hadis Abu Humaid As-Sa'idi di atas, kana sallallahu alaihi wasallam yumakkinu anfahu jabhatahu minal ard. Pada kelanjutannya, ya, kata beliau, wa nahha yadaihi an janbaihi. Wa wada'a kaffaihi hazwa mankibaihi. Baik, setelah beliau meletakkan atau menempelkan, ya, kening dan hidungnya di tempat sholat, maka beliau menjauhkan kedua tangannya dari dua sisi tubuhnya. Jadi tidak ditempel, ya, tetapi dijauhkan. Ya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ketika sujud tersebut sejajar dengan kedua bahunya. Sejajar dengan kedua bahunya. Jadi lengan yang atas ini dijauhkan dari sisi tubuh, tidak ditempelkan. Kemudian posisi kedua telapak tangan sejajar dengan bahu ketika sujud. Jadi tidak ditempel, dan ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Jadi secara umum, ya, perintah-perintah di dalam ibadah ini berlaku, ya, sebagaimana untuk laki-laki demikian juga untuk wanita, kecuali jika didapatkan di sana dalil yang mengkhususkan salah satu di antara mereka. Ya, contoh misalnya, ya, salat berjamaah. Ya, perintah salat berjamaah ini tertuju pada laki-laki. Ya, wanita tidak masuk di dalamnya. Kemudian pada hadis Al-Bara ibn Azib diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Al-Bara ibn Azib ditanya, "Aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wajhahu idza sajada?" Jadi beliau ditanya, "Aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wajhahu idza sajada?" Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan wajah beliau ketika beliau pada posisi sujud? Qala, maka dijawab oleh Al-Bara ibn Azib, baina kaffaihi. Baina kaffaihi, beliau meletakkan wajah beliau tatkala sujud di antara kedua telapak tangannya. Di hadis ini mengisyaratkan sebagaimana pada posisi ketika kita mengangkat tangan pada takbirat, baik takbiratul ihram ataupun takbir-takbir intiqalat, kita mengangkat ya kedua telapak tangan ini sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Nah, demikian juga ketika kita pada posisi sujud. Pada hadis Al-Bara ini mengisyaratkan bahwa telapak tangan ini sejajar dengan kedua daun telinga, karena ketika beliau ditanya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya ketika sujud, beliau menjawab di antara kedua telapak tangannya. Ini terkait dengan posisi kedua telapak tangan ketika sujud. Jadi bisa sejajar dengan bahu kita ya. Kemudian bisa juga sejajar dengan kedua daun telinga kita. Kemudian lengan ini diangkat ya, tidak menempel ke tempat sholat. Kemudian dijauhkan dari sisi tubuh kita. Ini sekali lagi berlaku baik untuk kaum lelaki maupun untuk kaum wanita. Pengkhususan pendapat sebagian di antara ulama bahwa kalau wanita meletakkan tangannya di depan begitu, maka yang demikian tidak ada dalilnya. Kemudian pada hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, dihasankan sanadnya oleh Al-Albani rahimahullah, Al-Bara annahu wasafa as-sujud, bahwa beliau ya menggambarkan tentang bagaimana sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasata kaffaihi, maka beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan, yakni membuka kedua telapak tangannya. Ya, jadi tidak ditekuk ya, tapi dibuka seperti ini. Kemudian wa'tamada 'ala rukbatayhi, dan beliau bertumpu ya pada sujudnya ya kepada kedua lututnya. Tapi ini yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian pada riwayat Al-Baihaqi, masih dari hadis Al-Bara ibn Azib, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Al-Bara, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a basata dhahrahu Wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila rukuk maka beliau menghamparkan punggungnya, yakni meratakan punggungnya, tidak melengkung, tidak juga apa itu namanya? Apa gambarannya? Kalau melengking seperti itu. Ya. Tapi lurus. Wa idza sajada, apabila beliau sujud, wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Maka beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Ya, di mana jari-jari di sini ya, masuk di dalamnya jari-jari kaki. Bukan hanya jari-jari tangan, ya, semuanya dihadapkan ke arah kiblat. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang ketika meletakkan kedua telapak tangan ini tidak miring begini. Ya, atau tidak membuka ke sini, tetapi lurus sehingga jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Ini pada hadis Al-Bara yang diriwayatkan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian pada hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya muttafaqun alaih, ya, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Kata beliau radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila beliau salat, yakni pada posisi sujud beliau, farraja baina yadayhi, maka beliau membuka ya kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtaihi, hingga nampak putihnya ya kedua ketiak beliau. Ini gambaran bagaimana mubalaghahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhnya beliau ketika menjauhkan lengan ini dari sisi tubuhnya, sampai sahabat yang di belakang beliau melihat bagaimana ini putihnya ketiak beliau. Kemudian terkait dengan riwayat ini atau hadis ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau pada sifat salatnya memberikan ta'liq bahwa tidaklah dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni tidak mengenakan pakaian atas. Ya, karena yang ma'ruf dari qamis yang dikenal di masa itu kata Syekh Al-Albani ya, kum atau istilahnya lengannya itu tidak panjang ya, sehingga sangat mungkin ya sebagian dari ketiak beliau ketika beliau sholat dan melebarkan ya tangannya ke samping nampak begitu. Ini ya terkait dengan penjelasan hadis ini. Karena bagi seorang ya disyariatkan untuk dia mengenakan pakaian ya, bukan hanya pakaian bawah tapi pakaian atas juga ya dalam sholatnya. Kemudian terkait dengan kalau tadi posisi tangan ya. Berikutnya posisi kedua kaki. pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, hadis ini memenuhi persyaratan Al-Imam Muslim. Jadi sahih ala syarti Muslim. Aisyah radhiyallahu taala bercerita, radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau sebelumnya tidur bersamaku di atas tempat tidurku. Jadi beliau berusaha untuk mencari-cari, ya. Dan hal yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika tidur, ya, agar mematikan lampu. Baik. Dan ini sekali lagi terkait dengan penjelasan para ulama terkait dengan kondisi lampu di masa itu yang umumnya menggunakan minyak, ya, sehingga sangat dikhawatirkan, ya, diterjang oleh hewan-hewan semisal tikus atau yang semisalnya yang kemudian menyebabkan kebakaran. Adapun, ya, kondisi lampu-lampu yang dikenal di masa kita, ya, lampu listrik yang semisal ini tidak masuk di dalamnya. Tetapi tentunya, ya, seorang jika hendak tidur dan lampu-lampu itu tidak dimanfaatkan, maka dimatikan untuk, ya, tinjauan secara ekonomis, yang ini juga dibimbingkan dalam syariat Islam. Jika butuh untuk adanya panjeran istilahnya, karena mungkin saja kalau gelap gulita ketika bangun itu bingung, maka tidak mengapa untuk ada lampu yang masih dinyalakan tapi seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kemudian berusaha untuk mencarinya. Fawajadtuhu sajidan. Maka aku mendapati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sujud. Ya, sedang salat malam. Rasan aqibaihi. Di mana ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, berusaha untuk meraba-raba posisi Nabi, didapati beliau dalam keadaan sujud, di mana kedua tumitnya itu merapat. Jadi beliau menjelaskan, aku mendapati beliau dalam keadaan sujud dan kedua tumitnya merapat. Mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Dalam keadaan, yakni ujung-ujung dari jemari kaki beliau menghadap ke arah kiblat. Jadi dari sini menunjukkan bahwa telapak kaki beliau itu tegak. Ya, tegak. Kemudian kedua tumit beliau merapat. Ini ketika sujudnya. Dan jari jemari kaki beliau menghadap ke arah kiblat. Ini, ya, gambaran tentang posisi kedua telapak kaki, ya, ketika sujud. Jadi kedua tumit, ya, dirapatkan, kemudian jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi upayakan, ya, untuk, ya, kita bersungguh-sungguh hingga kita bisa menekuk, ya, agar jari jemari ini bisa menghadap ke arah kiblat, bukan hanya ditempelkan begitu saja ketika sujud, tapi bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian Ummul Mukminin Maimun bintu Al-Harith, ya, ibunda kaum mukminin, ya, istri Nabi SAW, Maimunah bintu Al-Harith, beliau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana posisi Nabi SAW ketika yakni membuka tangannya, ya, dalam sujud. Kata beliau radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jafa baina yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud, maka beliau menjauhkan di antara kedua tangannya, ya, dijauhkan dari dua sisi tubuhnya. Hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Kata Maimunah radhiyallahu anha, sampai-sampai, ya, bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka dan mengangkat, ya, kedua lengan ini, jadi tidak ditempel begitu ketika sujud. Sampai-sampai kata Maimunah radhiyallahu anha, andai ada bahmah. Bahma ini anak kambing, ya, sama saja jantan ataupun betina. Andai ada anak kambing yang ingin untuk lewat di bawah lay tangan beliau, ya, niscaya bisa lewat. Baik, dan kita sudah melewati pada hadis Aisyah, yang sudah kita lewati pada hadis yang kedua, ya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang salat ketika pada posisi sujud, an yafrisha dhira'aihi, ya, seorang menghamparkan, ya, hastanya ini di tempat sujud. Ini dilarang, dan digambarkan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguhnya ketika mengangkat dan membuka kedua lengannya ini, sampai-sampai kata Maimunah, andai ada anak kambing yang menginginkan untuk lewat di bawah tangan beliau, niscaya bisa. Kemudian hal yang perlu kita ketahui juga ketika pada posisi sujud ini, hal-hal yang dilarang tadi diantaranya, yakni menghamparkan hasta ini di tempat sujud. Kemudian berikutnya terkait dengan membaca Al-Quran. Ini juga perkara yang dilarang untuk dibaca pada posisi ruku atau sujud. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, kata beliau radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang beliau, dan larangan ini berlaku untuk umatnya juga. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika pada posisi rukuk, demikian juga ketika sujud. Jadi persamaan membaca Al-Quran, ya, termasuk di antara sebaik-baik dari amalan lisan. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitabnya ini melarang kita untuk membacanya pada posisi ruku dan sujud. Ya, oleh karena itu kalau sebagian orang yang memunculkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, amalan-amalan bid'ah. Ya, membaca Al-Quran ketika ada orang yang meninggal. Ya, dan semisalnya, ketika kita mengingatkan, dikatakan, wah itu anti Al-Quran, masa baca Al-Quran tidak boleh. Dan sebagainya. Ya. Kita tidak melarang orang membaca Al-Quran, tetapi melarang orang memunculkan ajaran yang baru di dalam Islam. Karena ternyata, ya, membaca Al-Quran bukan secara mutlak, ya, sesuatu yang dibolehkan pada posisi apa saja dan di mana saja. Ya, contohnya ketika seorang ruku atau sujud, ini pada posisi dia sedang ibadah, ya, sedang ibadah kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah melarang untuk membaca Al-Quran pada posisi tersebut. Ya, padahal ini sedang dalam sebuah ibadah. Sehingga seorang jika dia membaca Al-Quran pada posisi tersebut, ya, maka dia terjatuh ke dalam dosa karena melanggar apa yang dilarang. Nah, demikian juga ketika seorang berada di kamar mandi, lebih-lebih di WC. Ini juga dilarang untuk membaca Al-Quran. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan larangnya tidak berarti anti Al-Quran, kan seperti itu. Kemudian kata Nabi, fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabba. Adapun ketika posisi ruku', maka hendaklah agungkan oleh kalian pada posisi ini Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini termasuk di antara zikir yang disyariatkan atau doa disyariatkan pada posisi ruku' ini, Subhana rabbiyal azim. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud, fa'aktiru fihi minad du'a. Adapun ketika sujud, maka hendaklah kalian perbanyak di dalam sujud kalian doa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka sesuatu yang dijamin, ya, untuk doa kalian akan diijabahi, dikabulkan. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi sujud termasuk di antara posisi yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak doa. Ya, selain kita membaca zikir yang wajib untuk dibaca ketika sujud. Kemudian bagaimana kaitannya kalau doa itu sesuatu yang ada di dalam Al-Quran? Ya, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Maka seseorang yang membaca ini karena niatnya untuk berdoa, ya, bukan niatnya untuk membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk berdoa, sebagaimana kita ketahui, sebaik-baik doa, ya, yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa, karena memang niatnya berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Akan lebih bagus lagi kalau redaksinya, ya, diubah misalnya dari Rabbana menjadi Allahumma. Ya, seperti itu sehingga keluar dari mushkilah, ya, kekhawatiran membaca ayat ini terkait dengan doa. Kemudian berikutnya yang juga dilarang, dan larangan ini khusus untuk laki-laki, yakni ketika seorang memiliki rambut yang panjang, ya. Kemudian dia mengikat rambutnya ketika hendak sholat. Maka ini juga dilarang. Jadi dibiarkan rambut itu terurai, ya, sehingga ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi larangan yang berlaku khusus untuk laki-laki. Adapun bagi wanita, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syaukani, juga oleh Iraqi, dan demikian yang ditegaskan juga oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil pada sifat salat Nabi mereka, bahwa untuk wanita tidak masuk dalam larangan ini. Sisi alasannya, bahwa jika mereka ya mengurai rambutnya, maka sangat mungkin untuk rambut itu ya keluar dari kerudungnya, karena umumnya wanita ya rambutnya panjang. Dan ini ya satu kebanggaan ya bagi wanita. Ya, wanita salaf mereka ya yakni berhias dengan rambut-rambut mereka yang panjang. Sehingga sangat dimungkinkan jika dibiarkan terurai akan keluar dari kerudungnya, dan ini ya kata Al-Iraqi akan membatalkan salatnya karena rambut termasuk dari aurat wanita. Nah, sebagaimana mereka diberikan rukhsah, keringanan ketika ya, mandi, ya mandi janabah, untuk tidak mengurai rambutnya, dibiarkan tetap terikat, padahal di sana ada tuntutan hajat untuk membasahi ya rambut dan kulit kepala, tapi mereka diberikan keringanan ini, maka lebih-lebih dalam perkara ini. Jadi larangan ini terkhusus bagi laki-laki untuk mengikat rambut ya ketika hendak salat. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.